bagai bisa yang sembilu. Setelah ku baca suratmu di kamar yang sepi ini, ku coba untuk mengerti. Kau putuskan cinta tanpa alasan yang pasti. Oh, sekian lama aku menantimu, menunggu walau dalam sepi. Sedikit pun ku tak pernah berpaling dari cintamu. Ternyata engkau kini yang mengingkari. Sungguh ku tak tahu apa salahku. Kau tores luka dalam jantung yang merah. Kau lupakan sayang, semua janjimu. Sering ku berdoa untukmu di sana, agar cinta kita abadi selamanya. Namun kini kau yang ingkari. Cintaku layu bagaikan daun kering. Sekian lama aku menantimu, menunggu walau dalam sepi. Sedikit pun ku tak pernah berpaling dari cintamu. Ternyata engkau kini yang mengingkari. Semua janjimu. Sering ku berdoa untukmu di sana, agar cinta kita abadi selamanya. Namun kini kau yang ingkari. Cinta layu bagaikan daun kering. Sekian lama aku menantimu, menunggu walau dalam sepi. Sedikit pun ku tak pernah berpaling dari cintamu. Ternyata engkau kini yang mengingkari. Sedikit pun ku tak pernah berpaling dari cintamu. Ternyata engkau kini yang mengingkari.